خيرا على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, kita kemarin telah jelaskan beberapa mazhab tentang yang berkenaan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah jelaskan dua mazhab. Yang pertama, ini yang pertama adalah mazhab Salafun Shalih Ridwanullah alaihi majma'in, di mana mereka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan tentunya yang layak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah orang-orang atau kaum musyabbihah, di mana mereka melakukan tasybih ya antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluk. Mereka mengatakan bahwa sifat-sifat Allah itu sama dengan sifat-sifat makhluk. Sekarang kita masuk kepada golongan yang ketiga. Al-qismu tsalits, kata beliau, man ja'alul makna al-mutabadira min nususis sifat ma'nan batilan la yaliku billah wa huwa tasybih. Thumma innahum min ajli dzalika ankaru ma dallat alaihi minal makna al-la'ik billah wahum ahlu ta'til. Kata beliau, ya, golongan yang kedua ketiga ini, dia golongan ketiga ini pada hakikatnya adalah meneruskan golongan yang kedua. Kenapa? Kata beliau, man ja'alul makna al-mutabadir minan nususi sifat maknan batilan. Mereka menetapkan makna yang terlintas dari nas-nas sifat, mereka menetapkan makna yang batil. La yaliku billah, yang tidak sesuai atau tidak cocok dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa tasybih, yaitu tasybih. Artinya mereka sebelum melakukan ta'til, mereka tasybih terlebih dahulu. Kenapa al-mu'attilah misalnya menolak sifat tangan pada Allah Subhanahu wa taala? Karena yang tergambar pada mereka, kalau kita menetapkan tangan, tangan itu adalah tangan seperti tangan yang ada pada makhluk. Jadi orang-orang mu'abdillah, kaum mu'abdillah, mereka melakukan tasbih terlebih dahulu. Ya. Kalau ahlu sunnah, langsung menetapkan makna yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Selesai masalah. Tapi kaum mu'abdillah pada hakikatnya, mereka sampai kepada ta'til, itu melalui tasbih terlebih dahulu. Nah, mu'abdillah itu kan menolak. Mengapa mereka menolak? Karena mereka menetapkan terlebih dahulu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ya dengan sifat yang menyerupai sifat makhluk. Paham tuh? Jadi akar masalahnya itu pada tasbih ini. Ya. Percabangannya itu pada tasbih. Jadi semua baik al-musyabbihah maupun mu'attilah ya mereka sama-sama menyerupakan sifat Allah terlebih dahulu dengan makhluknya. Cuma al-musyabbihah berhenti sampai di sana ya sudah sifat Allah sampai dengan apa? Sama dengan sifat makhluknya. Namun al-mu'attilah ya mereka ketika mengatakan oh kalau kita tetapkan ini sama dengan makhluk berarti kita menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, maka perlu diadakan takwil. Ya, ditolak sifat tersebut, kemudian sebagian mereka menolak ya sudah, sebagian lagi melakukan takwil. Ya, melakukan takwil atau yang lebih tepatnya disebut sebagai tahrif. Disimpangkan maknanya tadi agar tidak mengalami keserupaan dengan sifat yang ada pada makhluk menurut pandangan mereka. Paham enggak antum? Ya, jadi kalau dibikin skema awal penyimpangan mereka itu sama, berakar pada tasybih. Ya, cuma kalau al-musyabbihah berhenti dia pada tasybihnya, adapun al-mu'attilah dia lanjutkan. Ya, kalau begitu enggak boleh seperti ini. Kita harus menetapkan makna yang lain. Nah, inilah akar dari aliran al-mu'attilah. Jadi tidaklah mereka melakukan ta'til, melainkan mereka melakukan tasbih terlebih dahulu, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya terlebih dahulu, baru kemudian mereka menolak ya atau melakukan tahrif, penyimpangan makna dari apa yang tergambarkan dari nas-nas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, sawa'un kana ta'tiluhum aman fil asma'i was sifat am khosan fihima au fi ahadihima. Sama saja baik ta'til yang mereka lakukan itu ya umum mencakup dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau khusus ya di antara apa khusus pada nama-nama dan sifat Allah atau di salah satu dari keduanya. Jadi al-mu'attilah ini banyak jenisnya. ada yang melakukan ta'til secara umum, baik dalam nama dan sifat. Ya, mereka menafikan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang secara umum seperti itu. Am khasan fihima, atau ada yang mereka melakukan ta'til secara khas, yang menetapkan sebagian dan menolak sebagian. Au fi ahadihima, atau di salah satu keduanya, ya. Ini di nama saja atau di sifat saja. Ya. Fahaula sarrafu an-nusus an dhahiriha ila ma'anin ayyanuha biuqulihim. Maka mereka ini telah memalingkan nas-nas dari zahirnya kepada makna yang mereka tentukan sendiri dengan akal-akal mereka. Ya, dengan akal-akal mereka. Kemudian kata beliau, wa tarabu fi ta'yiniha iqtiraban katsiran wa sammu dhalika ta'wilan wa huwa fil haqiqah tahrif. Dan mereka goncang dalam menentukan ya takwilnya tadi dengan kegoncangan yang sangat banyak, dengan kegoncangan yang sangat banyak. Artinya terjadi perselisihan di antara mereka ketika menetapkan takwil-takwil tersebut. Kenapa? Karena semuanya bersumber pada akal. Ya. Setiap manusia memiliki akal masing-masing. Tidak ada patokan, tidak ada panduan. Ini yang menyebabkan kegoncangan di antara mereka. Ya. Ketika mereka menjadikan akal itu sebagai landasan mereka dalam melakukan takwil, maka setiap orang punya akal. Maka kita bisa lihat ketika mereka menetapkan takwil terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, terdapat kegoncangan, perbedaan-perbedaan dan perselisihan di antara mereka sendiri. Wa sammu dzalika ta'wilan, mereka menyebutnya sebagai ta'wil, wa huwa fil haqiqah tahrif. Ya, mereka menyebutnya ini sebagai ta'wil, namun pada hakikatnya ini adalah tahrif, penyimpangan, ya. Ta'wil itu bisa kita maknai tafsir. Nah, jadi mereka membawa, oh ini tafsirnya, ini ta'wilnya. Padahal sesungguhnya yang mereka lakukan itu adalah tahrif, yakni penyimpangan makna. Ya. Kalau ta'wil itu maknanya bisa jadi positif, karena memang dia mentafsirkan, ya, mentafsirkan sesuatu yang memang diinginkan dari teks itu adalah tafsirnya tadi. Jadi ada makna positif pada kata ta'wil. Namun kalau tahrif, ya, itu berarti penyimpangan. Bukan itu yang diinginkan, tapi mereka menetapkan itulah sebagai makna dari nas-nas tadi. Paham nggak antum? Ya, jadi makanya lebih tepat kita sebut mereka sebagai ahlu tahrif, karena ta'wil itu masih memiliki konotasi positif. Ya, bisa jadi ada ta'wil yang benar. Kalau tahrif nggak ada yang benar, semuanya salah. Wa madhabuhum batilun min wujuh. Dan madhab mereka ini, madhab ahlu tahrif ini, ya, atau al-mu'attilah ini, ya, adalah madhab yang batil dari berbagai perspektif, dari berbagai sisi. Ahaduha, yang pertama kata beliau, annahu jinayatun ala nusus haitsu ja'aluha dallatun ala ma'nan batil, ala ma'nan batil ghairi la'ikin billahi wala muradilahu. Bahwa apa yang mereka lakukan ini merupakan kejahatan kepada nas-nas, di mana mereka menjadikan nas-nas tersebut menunjukkan makna yang batil, yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat tersebut artinya apa? Mereka tolak juga, ya. Mereka tolak juga. Kenapa? Karena mereka merasa oh ini menunjukkan makna yang enggak benar, sehingga perlu ditakwil. Paham gak maksudnya? Ya. Mereka menolak itu. Ya. Pentakwilan yang mereka lakukan atau tahrif yang mereka lakukan ini menunjukkan penolakan mereka terhadap nas-nas yang berbicara tentang sifat. Dan ini adalah jinayah. Ya, sebuah perbuatan yang jahat. Ya, perbuatan kriminal terhadap nas-nas Allah, nas-nas sifat Allah Subhanahu wa taala. Atsani, yang kedua, annahu sarfa li kalamillahi ta'ala, annahu sarfun li kalamillahi ta'ala wa kalami rasulihi ala zahirihi. bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah memalingkan ucapan Allah Subhanahu wa taala dan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari zahirnya. Wallahu taala khotoban nas bilisanin arabiyyin mubin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengajak berbicara manusia dengan bahasa Arab yang demikian jelas. Ya. Liyaqilul kalama wa yafhamuhu ala ma yaqtadihi hadza al-lisan al-arabi. Tujuannya agar apa? Allah mengajak berbicara dengan bahasa Arab tadi agar manusia memikirkan, ya, bisa memahami ucapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diinginkan dalam bahasa Arab. Ya, kemarin sudah kita jelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab, apa tujuannya? Agar orang-orang bisa memahami. Nah, kalau misalnya dia menolak itu semua, berarti apa fungsinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an tadi dalam bahasa yang jelas, dalam bahasa Arab yang jelas dan mudah untuk dipahami. Ya. Demikian juga wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khotobahum bi afsahil lisanil bashar. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajak mereka berbicara dengan lisan manusia yang paling fasih. Dengan bahasa manusia yang paling fasih. Ya. Kalau misalnya kita mengatakan, oh maknanya bukan seperti itu, berarti apa? Kita menafikan kefasihan lisan Rasul alaihi salatu wasalam. Berarti beliau mengatakan sesuatu yang gak bisa dipahami. Ya. Fawajaba hamlu kalamillahi wa rasulihi ala zahirihi al-mafhum bidhalika lisan al-arabi. Maka wajib untuk membawa ucapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sesuai dengan zahirnya. Yang dengannya itu ya lisan Arab itu dipahami, ya. Al-mafhum bidzalika al-lisanul arabi, ya, yang tentunya yang dipahami oleh bahasa Arab, oleh apa ya melalui bahasa Arab. Qara annahu yajibu an yusan anittakyif wa tamtsil fi haqqillahi azza wajal. Ya, dengan tambahan syarat. Apa tambahan syaratnya? Bahwa hendaknya kita menjaganya dari memvisualisasikan dan menyerupakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tetap kita tetapkan maknanya sesuai dengan apa yang diinginkan dalam bahasa Arab, tapi yang kita hindari apa? Takyif wa tamtsil. Memvisualisasikan dan menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya simpel sekali, ya, sudah maknanya kita pahami. Dalam bahasa Arab kita pahami maknanya. Cuma ketika memvisualisasikan atau menyerupakan dengan makhluk, ini butuh dalil, ya. Ini butuh dalil. Dan itu tidak ada dalilnya. Ya, kita nggak tahu bagaimana visualisasi dari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ya kita tetapkan maknanya hanya saja tidak melakukan takyif, demikian juga tamtsil. Ya. Nah, bagi orang-orang al-mu'attilah, berarti mereka ketika mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mereka menolak pula makna-makna yang terkandung dalam nas-nas syar'i tadi. Ya, menganggap bahwa nas-nas syar'i tadi tidak bisa dipahami sehingga mereka harus melakukan tahrif terhadap nas-nas tersebut. Ats-tsalits yang ketiga, anna sharfa kalamillah wa rasulihi an dhahirihi ila ma'nan yukhalifuhu qaulun 'ala Allahi bila ilmin wa huwa muharram. Kemudian yang ketiga, perspektif yang ketiga, sisi yang ketiga, bahwa ya menyimpangkan, memalingkan ucapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dari zahirnya kepada makna yang menyelisihi zahir tersebut, ini termasuk ke dalam bab qaulun 'alallahi bila ilmin. Bab mengucapkan sesuatu tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ya, besar. Ya, masalahnya bukan masalah kecil. Jika seseorang menyimpangkan makna nas-nas sifat tersebut, ya, yang mana nas-nas sifat itu termasuk dari kalamullah dan juga ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia palingkan dari zahirnya ya kepada makna yang menyelisihi, maka ini merupakan ya masuk ke dalam pembahasan berucap atau berkata-kata tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ya, jadi perselisihan antara kita dengan ahlu tahrif itu, ya, ahlu ta'wil atau ahlu tahrif itu bukan satu masalah sepele. Jadi ketika itu mereka melakukan tahrif terhadap sifat-sifat Allah, artinya apa? Mereka telah berkata-kata tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Dan ini digolongkan sebagai dosa besar, bahkan dosa yang paling besar. Ya, dalam ayat yang akan beliau bawakan ini kita akan bisa lihat bagaimana besarnya dosa berkata tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Kata beliau li qaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq" wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Ini firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat ke-33. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah, inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Sesungguhnya hanya saja Rabbku telah mengharamkan ya perbuatan keji yang tampak darinya, demikian juga yang tersembunyi. Demikian juga wal ithma wal baghya bighairil haq. Demikian juga dosa dan perbuatan melampaui batas tanpa hak. Ya. Kalau yang pertama fawahish ma dhahara minha wa batan itu yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Ya, jadi kalau dosa itu yang tingkatannya paling ringan itu ketika hubungannya hanya antara kita dengan Allah, yang enggak ada hubungannya sama orang lain. Kemudian wal itsma wal baghya bighairil haq. Kemudian perbuatan dosa dan melampaui batas tanpa hak. Nah, ini mulai berkaitan dengan orang lain. Ya. Kalau antara kita dengan Allah, ya, perkaranya lebih mudah, lebih ringan. Tapi kalau berhubungan dengan hak orang lain, perbuatan dosa tersebut, maka lebih berat lagi. Makanya Imam An-Nawawi ketika menyebutkan syarat-syarat taubat, ya, ketika dosa itu berhubungan dengan diri kita, hanya 3 syaratnya. Apa syarat taubat, Pak Rahmat? Yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Hah? Yang pertama meninggalkan. Hah? Yang dalam Riyadhus Shalihin. Yang pertama dia menyesal, anadem, menyesal. Kemudian dia meninggalkan, atark. Kemudian yang ketiga berazam untuk tidak mengulangi. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Ini dosa yang berhubungan dengan pribadinya sendiri. Kemudian yang berhubungan dengan orang lain, maka ditambah satu syarat lagi. Jadi dia harus minta penghalalan. Makanya dosa yang berhubungan dengan hak orang lain itu lebih berat. Kemudian selanjutnya, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Ya. Kemudian yang ketiga, dan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak ada keterangannya. Ya. Ma lam yunazzil bihi sultana, yang tidak ada keterangannya, tidak ada penjelasannya, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tanpa dalil. Kemudian yang terakhir, ya, wa antakulu alallah ma la ta'lamun, dan mereka mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang tidak mereka ketahui. Ini permasalahannya bukan sepele. Ketika berbicara tentang nas-nas sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukan tahrif terhadap sifat-sifat tersebut, ya, perkaranya bukanlah sepele. Ya, bahkan Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, bagaimana yang disebutkan oleh Syekhuna Abu Khalid Asy-Syihri ketika mengajarkan kitab ini, ya, beliau menukilkan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tingkatan-tingkatan dosa dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Jadi berkata tentang Allah Subhanahu wa taala na'udzubillah, ya, tanpa ilmu itu lebih berat daripada dosa syirik. Daripada dosa syirik. Bahkan inilah yang menyebabkan orang terjatuh pada syirik ketika seseorang berkata tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, menyebabkan mereka terjatuh pada kesyirikan. Ya. Demikian juga wali qaulihi subhanah wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dalam surat Al-Isra ayat ke-36 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan janganlah engkau mengatakan apa yang tidak engkau miliki ilmunya. sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi bukan satu perkara yang sepele. Fasarifu li kalamillahi ta'ala wa rasulihi an zahirihi ila ma'nan yukhalifuhu qad kafa ma laysa lahu bihi ilm. Ya. Maka orang-orang yang menyelewengkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasulnya dari zahirnya kepada makna yang menyelisihi, maka sesungguhnya mereka telah berkata-kata apa yang mereka tidak miliki ilmunya. Ya. Jadi mereka telah mengatakan sesuatu yang mereka tidak miliki ilmunya. Wa qala 'alallahi ma la ya'lam min wajhain. Dan berkata-kata tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang tidak diketahui. Ya, ini ada dari dua wajah. Mereka telah mengatakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ilmu, ini dari dua wajah atau dari dua sisi. Sisi yang pertama, annahu za'ama annahu laisal murad bi kalamillahi ta'ala wa rasuli kada ma'a annahu zahirun zahirul kalam. Ya, bahwa mereka mengira bahwa yang diinginkan dari ucapan Allah dan Rasulnya adalah demikian, padahal mereka mengatakan bahwa bukanlah demikian yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ma'a annahu zahirul kalam. Ya, padahal itulah yang tampak dari ucapan tersebut. Ya, zahir kalamnya seperti itu. Tapi kemudian mereka katakan, "Lah, bukan seperti itu yang Allah inginkan." Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mengkhabarkan kepada kita tentang istiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka dengan berani mengatakan apa? "Lah, itu bukan itu yang diinginkan." Ya, bukan itu yang diinginkan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tentang tangan Allah, mana akan tasjuda lima khalaqtu biyadaya, misalnya, apa yang mencegah engkau untuk bersujud kepada apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Lah, kata mereka, bukan itu yang diinginkan. Ya, artinya apa? Mereka menolak zahir kalam Allah Ta'ala. Ya, artinya ini apa? Berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Asani yang kedua, annahu za'ama annal murada bihi kada lima'nan akhar la yadullu alaihi zahiril kalam. Ya. Yang kedua, bahwa mereka mengira bahwa yang diinginkan adalah makna demikian dan demikian yang tidak ditunjukkan oleh zahirul kalam. Ya. Ya, ini jadi mereka terjatuh pada dua sisi. Sisi yang pertama, mereka menolak makna zahir makna dari nas-nas sifat tadi. Ini kesalahan mereka yang pertama. Mereka melakukannya, ya, mereka artinya apa? Berbicara tentang sesuatu tanpa ilmu. Ketika menolak nas-nas sifat, mereka katakan bukan ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, ini telah terjatuh dia pada kesalahan yang pertama. Kemudian kesalahan yang kedua, dari sisi mereka menetapkan makna akhir, makna yang berbeda dengan zahir, ya. Akhirnya kalau misalnya mereka berhenti dari situ saja, berhenti di bagian yang pertama, ini sudah termasuk perbuatan dosa. Tambah lagi, ya, mereka menetapkan makna yang lain. Ya, jadi double dia berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ketika mereka menafikan zahir nas, ini bagian pertama penolakan mereka. Ini merupakan bagian pertama dari berkata tanpa ilmu. Kemudian menetapkan makna lain, ini juga termasuk berkata tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ilmu. Jadi dua kali dia melakukan pelanggaran. Kata beliau, wa idza kana minal ma'lum anna ta'yina ahadil ma'nayain al mutasawiyain fil ihtimal qawlihi qawlun 'ala Allah bila ilm. Ya. Kata beliau, apabila telah diketahui bersama bahwa ta'yin, ya, memutuskan, menetapkan salah satu di antara dua makna yang sama kedudukannya fil ihtimal, ya, yang masih memiliki kemungkinan, nanti kita jelaskan apa maknanya, ini termasuk qaulun 'alallahi bila ilm. Ya, ini termasuk berucap tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ilmu. Ya, contohnya makna quru dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal mutalaqqat yatarabbasna bi anfusihinna Thalathatu quru. Ya. Wanita-wanita yang telah ditalak maka hendaknya dia mencegah dirinya atau menahan dirinya untuk tidak menikah selama thalathatu quru, ya, 3 kali quru. Nah, quru itu dalam bahasa Arab bisa bermakna dua. Bisa bermakna waktu suci, bisa bermakna waktu haid. Quru di sini bisa memiliki dua makna. Maka ketika seseorang ngotot misalnya, oh ini hanya satu makna saja, yakni haid saja. Ya. Atau yang satu ngotot, enggak, maknanya toharoh saja, enggak ada makna haid. Ini dia sudah berkata kata tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ya. Jadi harusnya dia mengatakan seperti apa? Ini memiliki dua makna. Ini memiliki dua makna, tapi yang diinginkan adalah seperti ini. Tapi dia tidak kemudian dia menafikan salah satu makna dari quru tadi. Ya. Paham enggak maksudnya? Ini yang dijelaskan oleh beliau dalam syarahnya. Ya, beliau bawakan ayat ini, kemudian beliau katakan bahwa quru itu memiliki dua makna. Maka tidak boleh kemudian mengatakan dia hanya memiliki satu makna saja. Nah, kata beliau, "Wa idza kana minal ma'lum anna ta'yina ahadil ma'nayain al-mutasawiyain fi ihtimal qawlila qawlun 'ala Allah bila 'ilm, fama dhannuka bi ta'yinil ma'na al-marjuh al-mukhalif li dhahiril kalam?" Kalau yang menguatkan salah satu atau memfonis, memutuskan salah satu dari dua makna yang itu sama-sama kuat, ya ini termasuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu, maka bagaimana pendapatmu dengan seseorang yang dia menguatkan makna marjuh? Ya, tadi itu maknanya mutasawiyain. Ya, maknanya sama kuatnya. Ya, ini yang dia kuatkan oleh dia adalah makna marjuh. Al-mukhalif li zahiril kalam. Yang menyelisihi zahir al-kalam. Menyelisihi zahir dari ucapan tersebut. Ya. Makna yang lemah. Makna yang marjuh. Ya, seperti tangan itu ditakwilkan dengan kekuasaan. Atau istiwa. Ya, ditakwilkan oleh mereka dengan istaula. Ini makna marjuh semua. Ya, pernah kita singgung masalah istiwa ketika sebagian dari mereka melakukan takwil terhadap sifat istiwa, kata mereka istiwa bimakna istaula. Ya, istiwa itu artinya istaula, berkuasa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, artinya istaula 'alal 'arsy. Allah itu menguasai arsy. Ini makna yang marjuh. Kenapa? Karena istaula, berkuasa, yang menggunakan kata istaula itu diraih kekuasaannya dengan terjadinya konflik terlebih dahulu, pertarungan terlebih dahulu. Ya, istaula ala, ya, seseorang itu menguasai sesuatu itu dikatakan dia melakukan istaula, ya, dia beristaula itu setelah melakukan pertarungan terlebih dahulu. Misalnya ada dua kerajaan, ya, ada dua kerajaan berebut kekuasaan, kemudian salah satu di antara mereka naik ke atas kekuasaan, yang satunya di bawah. Nah, ini namanya istaula. Makanya makna marjuh ini adalah makna yang marjuh. Maka ketika seseorang membawa zahir kalamillahi azza wa jal kepada makna marjuh, ini lebih parah. Lebih parah daripada mengambil salah satu makna yang sama-sama kuat. Qala misalu dzalika qauluhu ta'ala li iblis. Ya, contohnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Apa yang mencegah dirimu dari bersujud kepada apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ya. Fa idza sarful kalami adh-dhahirihi wa qala fa idza sarafal kalam an dhahirihi wa qala lam yarid bil yadaini au lam yurad bi yadain ya al yadain al haqiqataini wa innama arada kadza wa kadza. Maka ketika mereka melakukan penyelewengan dari ucapan Allah Subhanahu wa taala dari zahirnya, mereka mengatakan bahwa yang diinginkan itu bukan kedua tangan yang hakiki, tapi yang diinginkan adalah demikian dan demikian. Qulna lahu, maka hendaknya kita katakan kepada dia, ma daliluka ala ma nafaita. Maka kita katakan kepada mereka, kepada orang yang melakukan penyelewengan makna ini, ya, apa dalilmu yang menyebabkan engkau menafikan makna yat tadi? Kita tanyakan kepada mereka, apa dalilnya? Ya, sehingga kalian menafikan makna yat itu sebagai tangan yang hakiki, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Kemudian pertanyaan kedua, wa ma daliluka ala ma asbata ma ma asbata. Kemudian yang kedua, apa dalilmu ya terhadap apa yang engkau tetapkan? Ya, makanya dua pertanyaan ini yang bisa kita lontarkan kepada ahli ta'wil. Yang pertama, apa dalilmu menafikan, meniadakan makna tangan yang hakikat, yang hakiki bagi Allah Subhanahu wa taala? Apa dalilnya? Ini yang pertama. Ya. Kalau mereka mengatakan dalilnya laisa kamitslihi syai, kita bisa kok menetapkan tangan Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerupakannya dengan makhluk? Karena keberadaan tangan pada makhluk saja berbeda-beda, apalagi tangan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dia memiliki perbedaan yang besar dengan tangan makhluk. Ya. Tidak mesti kita menetapkan suatu sifat, artinya apa? Kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Selesai yang pertama, ya. Enggak ada dalil dia ketika menafikan sifat tersebut. Kemudian yang kedua, wa ma daliluka ala ma athbatta. Apa dalilmu ketika dari apa yang engkau tetapkan? Kemudian dia kan menetapkan bahwa tangan ini maksudnya kekuasaan, kekuatan dan lain sebagainya. Ini pertanyaan yang kedua yang kita lontarkan kepada dia, apa dalilmu ketika menetapkan ya makna tadi ya, bahwa tangan Allah maknanya kekuasaan, kekuatan. Jadi ini dua pertanyaan yang kita lontarkan kepada ahlu ta'til atau ahlu ta'wil ya, orang-orang yang melakukan ta'wil. Pertanyaan yang pertama, apa dalilmu menafikan makna hakikat tersebut? Yang kedua, apa dalilmu ketika menetapkan makna yang berbeda? Fa'in ata bidalil, ya, fa'anna lahu dhalik. Kalau mereka mendatangkan dalil, maka itulah yang diharapkan. Maka itulah yang diharapkan. Wa illa kana qailan Allah bila ilmin fi nafihi wa isbatih. Kalau mereka tidak mampu membawakan dalil, maka inilah yang disebut apa? Berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Ketika menafikan maupun ketika menetapkan. Ya. Paham bagaimana struktur berpikirnya kan? Ya. Jadi ketika mereka melakukan penyelewengan, mereka melakukan tahrif terhadap sifat Allah, pertama, tanya alasannya, kenapa kok ditahrif? Ya, kenapa kok dinafikan sifat ini? Sehingga kalian harus melakukan tahrif. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa dalilnya kalian menetapkan makna yang berbeda? Ya, apa dalilnya kalian menetapkan makna yang berbeda? Kalau mereka bisa mengucapkan atau bisa membawakan dalil, maka inilah yang diharapkan. Tapi kalau enggak, maka inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ya, wala taqfu ma laisa laka bihim. Janganlah kalian mengatakan sesuatu ya tentang Allah tanpa ilmu. Sebagaimana juga Allah katakan wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan mereka mengatakan sesuatu tentang Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka tidak ketahui. Ya. Ini tiga bantahan kepada ahli ta'wil. Fa insyaallah masih ada beberapa sisi bantahan lagi yang dibawakan oleh beliau. Ya. Ada 6 ya, berarti masih ada 3 lagi. Ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bismillah taala. Taib nakib ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.